Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat hidayah dan taufiknya, terkhusus nikmat iman dan Islam, kesehatan serta kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kita pergunakan menambah amal ibadah kita, menambah khazanah ilmiah kita insyaallah ta'ala dengan kita bermajlis ilm, membaca kitab dari kitab para ulama, diantaranya adalah seorang ulama yang tidaklah asing bagi kita sebagai salah satu ulama besar dari ulama ahli sunnati wal jamaah, yaitu Syekhul Islam Tsani Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang kita baca yakni Adda wa Dawa telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang dawa, obat dari penyakit penyimpangan seksual, yaitu berupa liwat dan umumnya adalah penyimpangan berupa dosa syahwat, di mana beliau menjelaskan obatnya adalah melalui dua cara. Cara yang merupakan pencegahan sebagai tindakan preventif, dan juga cara penanganan ketika penyakitnya telah ada sebagai tindakan, yaitu kuratif. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian beliau menjelaskan tindakan preventif atau pencegahan sebelum adanya penyakit penyimpangan tersebut ditempuh dengan dua perkara pula. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan dan tidak mengumbar pandangan dari atau kepada perkara-perkara yang haram, yang menimbulkan syahwat, yang menjatuhkan dalam dosa, minimalnya adalah zinanya mata, sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan al-ainani tazniyan wa zinahuma nadhar. Dua mata itu pun berzina dan zinanya mata adalah nadhar, memandang, yaitu memandang perkara yang diharamkan. Maka sebagai tindakan preventif, pencegahan, supaya tidak mengantarkan pada zina yang hakiki, zina yang sebenarnya, yang bisa merusak kehormatan seorang, apalagi sampai pada penyimpangan berupa liwat, homoseksual, dan yang semisalnya, maka langkah yang utama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Kemudian beliau pun menyebutkan faedah, manfaat menundukkan pandangan, menjaga pandangan, yang telah kita baca 5 poin sebelumnya dari manfaat yang akan disebutkan sebanyak 10 manfaat menundukkan pandangan oleh beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah. Kita sebutkan, mengulang secara ringkas. Yang pertama adalah bahwasanya menundukkan pandangan itu berarti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang bisa menjalankan perintah Allah itu merupakan puncak dari kebahagiaan. Puncak kebahagiaan di dunia dan sempurnanya kebahagiaan itu adalah kelak di akhirat. Yang kedua, menundukkan pandangan itu adalah mencegah sampainya pengaruh panah yang beracun dari syaitan, yang syaitan hendak menggunakan melalui pandangan tersebut meracuni jiwa manusia agar terbuai dengan syahwatnya. Maka seseorang menundukkan pandangan, dia selamat dari panah beracunnya syaitan. Yang ketiga, menundukkan pandangan adalah mewariskan kepada hati untuk merasa nyaman, senang, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengumbar pandangan kepada perkara-perkara yang haram akan mencabut dari jiwanya, dari hatinya, kelezatan untuk bertakarruf kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mengumbar pandangan itu sendiri, sudah hilang khasyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bisa merasakan lezat, nikmat, nyaman, senang ketika dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak memiliki rasa khasyah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin jauh dari Allah. Kemudian yang keempat, faedah pandangan adalah annahu yuqawil qalba wa yufrihahu, menjadikan kuatnya hati dan senangnya hati. Sebagaimana kalau mengumbar pandangan itu akan menjadikan hati lemah, jiwanya lemah, dan akan mudah untuk sengsara, mudah untuk duka, bersedih. Yang kelima, faedah yang beliau sebutkan, yang terakhir kemarin kita baca, annahu yaksibul qalba nura, bahwasanya menundukkan pandangan itu akan menumbuhkan di dalam hati cahaya. Sekarang kita masuk kepada poin yang keenam dari manfaat faedah menundukkan pandangan. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadisatu faedah atau manfaat yang keenam. Annahu yuwarrisu firasatan sadiqatan yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Bahwasanya menundukkan pandangan itu akan mewariskan firasah sadiqah, adanya firasat yang benar. Akan adanya firasat yang benar. Yani jiwanya merasakan sesuatu. Ada indikasi-indikasi yang sudah bisa dia tangkap, dia bisa rasakan. Yang dengan itu kemudian hatinya akan mengambil langkah-langkah keselamatan dirinya. Nah, orang yang menjaga pandangan akan mewariskan pada kalbunya firasatan shadiqah, firasat yang jujur atau benar, yang mampu dengan firasat tersebut membedakan antara al-haq dan al-batil, yang benar dan yang salah. Nah, sesuatu belum jelas, belum gamblang, urusannya belum nampak nyata, dia sudah ada firasat. Ada, yakni rasa menilai, oh ini nanti begini kemungkinan. Nah, indikasi-indikasi itu dia bisa rasakan dengan kuat. Wasadiqi wal kadzib, dan dia bisa membedakan antara yang benar dan yang dusta. Wa kana Ibnu Suja'il Kirmani yaqul, adalah Ibnu Suja'il Kirmani, seorang alim, beliau menyebutkan, berkata, man ammara dhahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghaddu basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anis subuhat wa gtada bil halali lam tuhti' lahu firasah. Kata Ibnu Suja Al-Kirmani, beliau mengatakan, barang siapa yang menyemarakkan dohir dia dengan mengikuti sunnah, memperbanyak pada dohirnya amalan-amalan mengikuti sunnah, dan batinnya senantiasa ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, wa ghadda basarahu anil maharim, dan dia senantiasa menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang haram, menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang haram, wa kaffa nafsahu anis subuhat, menahan dirinya dari subuhat, sesuatu yang masih samar hingga dia nyata ini halal, ini haram, barulah dia mensikapinya. Yang halal dia ambil, yang haram dia jauhi. Sementara kalau subuhat, maka dia jauhi. Waqtada bil halal, dia pun makan dengan yang halal. Lam tuhti lahu firasatan, maka tidak akan luput dari dia, tidak akan salah untuknya firasah, firasat yang ada pada dia. Qala al-Imam Qayyim, wa kana Suja hadza la tuhti'u lahu firasah. Dan Ibnu Suja ini dikenal orang yang firasatnya tidaklah salah. Wallahu subhanahu yujzil 'abda 'ala 'amalihi bima huwa min jinsi 'amali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membalasi seorang hamba terhadap amalannya sesuai dengan jenis amalan hamba tersebut. Wa man taraka lillahi syai'an awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan yang lebih baik dari sesuatu tersebut. Ini merupakan penggalan lafaz hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Masyhur man taraka syai'an lillah awadahu Allah kharan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dalam hal ini bab ini, dia tidak melihat sesuatu yang haram sekalipun syahwatnya, hawa nafsunya pengin, tapi dia tinggalkan itu karena Allah, maka Allah akan ganti bagi dia yang lebih baik. Artinya Allah Ta'ala berikan pandangan yang lebih baik, yang lebih nikmat, yang lebih lezat. Fa'idha ghadda basaru an maharimillah awadahullah bi'ayyut laqa nuran bi basirati nura basiratihi iwadun an habsi basarihi lillah. Apabila dia menjaga pandangannya dari keharaman-keharamannya Allah, maka Allah pun menggantikan untuknya, di mana Allah memberikan cahaya pandangan hatinya sebagai ganti dari dia menahan pandangan mata kepalanya. Allah Ta'ala berikan pandangan jiwanya untuk dia bisa memandang, menilai, untuk bisa membedakan antara al-haq dan al-batil, antara as-sadiq wal-kadib, yang benar dan yang salah. Ini namanya firasah, firasat. Wa yaftahu alaihi babal ilmi wal iman. Allah akan membukakan untuknya pintu ilmu dan iman. Wal ma'rifati wal firasati sadiqatil musibatil lati innama tunalu bibasiratil qalbi. Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya pintu ma'rifah dan firasah, firasat yang benar, yang mencocoki. Yang demikian hanyalah bisa didapatkan dengan adanya basiratul qalbi, pandangan jiwa yang tajam, pandangan jiwa yang memang ada, yakni diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cahaya ilmu, iman, ma'rifah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan ilmu kebatinan ya. Maksudnya ini bukan masalah ilmu kebatinan yang kemudian bisa dipelajari dengan amalan-amalan tertentu, dengan mengadakan ritual-ritual tertentu, bukan. Ini adalah sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kalangan para ulama yang termasuk diberikan yang demikian, yang masyhur di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa diddu hadza ma wasallahu ma wasafallahu bihi al-lutiyata min al-'ama alladhi huwa diddul basirah. Lawan dari ini, kebalikannya adalah apa yang Allah sifati dari praktek liwat. Ya, ini Allah Ta'ala berikan kepada mereka al-amah, kebutaan. Yang kebutaan ini adalah lawan atau kebalikan basirah, pandangan jiwa, pandangan hati. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi syakratihim ya'mahun. Demi engkau, sesungguhnya mereka lafi syakratihim ya'mahun, di dalam keadaan mabuknya mereka itu, mereka adalah orang-orang yang buta. Mabuk mengikuti syahwat, keinginan hawa nafsu mereka, mereka dalam keadaan buta. Tidak ada cahaya kebenaran. Tidak ada kebaikan yang mereka ketahui, sehingga mereka mabuk di dalam kegelapan syahwat mereka, dalam keadaan mereka yakmahun, diberikan kebutaan. Fawasafahum bisakratil latihya fasadil aqli wal'amati wal'amahi alladhi wa fasadil basirah. Maka Allah Ta'ala mensifati mereka dengan sakrati, mabuk, yang itu merupakan kerusakan akal, hilang akal sehatnya. Wal'amah, dan Allah sifati yang kedua adalah kebutaan, yang itu berarti fasadul basirah, rusaknya basirah, pandangan hatinya. Fata'aluku bisuari yujibu fasadul akli wa'amahal basirah. Maka orang yang senantiasa tergantung memikirkan rupa orang lain yang diharamkan, ini akan menjadikan rusaknya akal dan butanya pandangan hatinya. Wasukral qalbi, dan hatinya akan mabuk. Kama qala al-qa'il, sebagaimana seorang penyair mengatakan, sukrani sukru hawa wa sukru mudamati wa mata ifaqatu man bi sukrani. Sukrani sukru hawa, mabuk itu adalah mabuknya hawa nafsu dan mabuknya khamr. Maka kapan bisa sadar orang yang dia dikuasai dengan mabuk yang demikian ini? Wa qala al-akhar, dan yang lain mengatakan, qalu juninta biman tahwa faqultu lahum al-isku a'damu mimma bil majanini al-isku la yastafiku dahara sahibuh wa innama yusra'ul majnunu fil haini. Kata penyair, mereka mengatakan engkau telah gila dengan terhadap orang yang engkau inginkan oleh syahwatmu, nafsumu. Maka aku katakan kepada mereka, al-isku a'damu mimma bil majanini. Orang yang mabuk oleh asmaranya itu lebih besar dibandingkan orang yang gila. Al-isku la yastafiqu dahar sahibu. Orang yang terkena isk, yakni cinta buta, kasmaran, itu tidak bisa sadar sepanjang yaitu waktunya. Wa innama yusra'ul majnunu fil haini, sementara orang gila bisa saja dia kemudian sadar saat itu, sementara orang yang isek masih saja belum sadar. Penyakit al-isek ini adalah yakni cinta buta, kasmaran yang luar biasa. Rasanya tidak bisa hidup tanpa bersanding dengan orang yang dia inginkan, dia bayangkan. Ini namanya ta'aluk biswar. Orang yang bayangannya terus dihantui dengan bayangannya, terus terpaku kepada rupa seseorang. Ini yang ke-6 beliau sebutkan, bahwasanya menundukkan pandangan itu akan menumbuhkan, menghasilkan adanya firasah shadiqah, firasat yang benar. Basirah, punya pandangan hati. As-sabi'ah yang ketujuh, di antara manfaat menjaga pandangan adalah annahu yurisul qalba sabatan wa syaja'atan wa kuwatan. Bahwasanya menundukkan pandangan itu mewariskan kepada hati sabat, kekokohan, wa syaja'ah dan keberanian, wa kuwah dan kekuatan. Hatinya mantap, kokoh, syaja'ah, berani, tidak penakut, tidak minderan, tidak gampang pesimis, wa kuwah, kuat, bitabah. Fajama Allahu lahu baina sultanin nusrati wal hujjati wa sultanil qudrati wal quwwah. Maka Allah Ta'ala mengumpulkan untuknya antara dua sultan, dua kekuatan, dua power, yakni berupa nusrati wal hujjah. Sultan nusrah, pertolongan, wal hujjah, dan hujah, pegangan kuat. Wasultanil kudrah wal kuwah, dan adanya sultan atau kekuatan untuk melaksanakan kemauan dan daya melakukan, melaksanakan. Yakni artinya Allah Ta'ala memberi menjamak, menggabungkan untuknya, untuk jiwanya, hatinya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hujjah, pegangan yang kuat, kemudian Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada dia untuk menjalani, mengamalkan, berbuat. Artinya terkumpul padanya kekuatan secara teori maupun praktek. Kama fil asari, sebagaimana datang dalam asar, sebuah asar, alladhi yukhalifu hawahu yafrahu syaitanu min dillihi. Orang yang mampu menyelisihi keinginan hawa nafsunya, maka syaitan akan pisah dari bayangan dia. Syaitan menjauh dari dirinya. Wadiddu hadza tajidu fi muttabi'i li hawahu min dullin nafsi wa wada'atiha wa muhanatiha wa khassatiha wa hiqaratiha ma ja'alahu Allah subhanahu fi man asah. Kebalikannya, engkau akan dapati orang yang mengikuti hawa nafsunya, di antaranya adalah mengikuti syahwat yang menyimpang, tentunya mengikuti hawa nafsu, liwat, mengumbar pandangannya kepada yang haram, maka akan mewariskan dhullin nafsi, kehinaan jiwa, wa wada'atiha wa muhanatiha, jatuhnya jiwa dan rendahnya jiwa, kelemahan, kehinaan bagi jiwa, perkara-perkara yang Allah jadikan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini telah kita lewat secara umum, kita pada pembahasan pengaruh-pengaruh negatif sebuah kemaksiatan. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan dalam bait syair beliau, ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yurisudulla itmanuha. Aku mendapati dosa-dosa itu mematikan hati, dan sungguh dosa itu akan mewariskan kehinaan kalau dosa itu terus dikerjakan. Wa tarkud dunubi hayatul qulubi wa khairu li nafsika isyanuha. Kata beliau, meninggalkan dosa, sementara meninggalkan dosa itu adalah merupakan hidupnya jiwa. Kehidupan jiwa itu dengan meninggalkan dosa. Dan sebaik-baik untuk dirimu adalah engkau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dosa tersebut. Nah, ini bagi orang yang mengerti. Sekali lagi, sebagaimana Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, maka begitu juga Allah Ta'ala akan memberikan kehinaan, kerendahan kepada orang-orang yang menyelisihi perintahnya Allah, mengikuti hawa nafsunya, tidak peduli dengan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala al-Hasan, sebagaimana telah berkata al-Imam al-Hasan al-Basri, kata al-Imam Qayyim, innahum wa in taqtaqat bihimul bighalu wa hamlajat bihimul baradinu inna dullal ma'siyati fi riqabihim abillahu aaballahu illa ayyadulla man asahu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya mereka, walaupun mereka bergaya di atas bighal kendaraan, nah, mereka yang yakni berjalan di atas muka bumi, dan kuda-kuda mereka itu sudah menapakkan kaki-kakinya membawa mereka, yakni menunjukkan secara penampilan adalah kebesaran, nah, kegagahan. Namun inna dullal ma'siyati fi riqabihim, sesungguhnya kehinaan maksiat, kerendahan maksiat itu senantiasa menyertai mereka. Tidak lain Allah menginginkan untuk menghinakan orang yang bermaksiat kepadanya. Tidaklah Allah inginkan kecuali Allah akan hinakan orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, kalau sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada yang mampu untuk memberikan kemuliaan. Nah, ikhwan jazakumullah. Makanya kita jaga diri kita, kehormatan kita. Kalau Allah Ta'ala sudah menjatuhkan kehormatan ikhwan kepada kita, na'udzubillah, la samahallah, semoga Allah Ta'ala tidak berikan kepada kita, Allah semoga jaga kita dari yang demikian. Nah, karena kehormatan diri itu adalah merupakan kenikmatan. Sebaliknya, kalau orang jatuh kehormatannya menjadi hina, di mata manusia saja sudah sengsara, sudah ya ini satu kesedihan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud, di antara doa yang dituntunkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kefakiran dan dari kekurangan dan dari kehinaan. sebagaimana Allah Rasulullah SAW sisi yang lain dalam doa beliau meminta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afaf dan kehormatan. Afaf itu terjaga kehormatan, tidak jatuh kehormatannya. Wal ghina dan kekayaan. Dan yang dimaksudkan kekayaan adalah ghina nafs, kaya jiwa. Karena dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, laisal ghina bikasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya itu, kaya yang sebenarnya itu bukanlah banyak harta bendanya. Namun kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwanya. Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW menyatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'a Allah bima ataah. Sungguh beruntung orang yang telah Islam, kemudian Allah berikan kecukupan dan Allah berikan kepadanya qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan, qanaah terhadap pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ghina, kaya yang sebenarnya, kaya jiwa. Adapun orang walaupun banyak hartanya, namun dia tidak pernah puas, dia tidak pernah kenyang, dia terus memburu harta karena dia merasa kurang. Itu adalah hakikat kemiskinan. Itu adalah al-faqr, hakikatul faqr. Maka orang qanaah itu akan mudah untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, diberikan kecukupan. Alhamdulillah. Dia pun merasakan nyaman, senang. Dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya kaya. Merasa cukup. Kalau orang Jawa bilangnya tidak kemerungsung. Nggak tahu apa bahasa Indonesia. Tahu kemerungsung ya? Ya ini perasaannya itu, aduh, nggak pernah tenang. Kurang aja. Nggak pernah nyaman. Ambisinya merasa nggak tercukupi. Luar biasa ambisinya. Sehingga Rasulullah SAW memohon, ya ini empat perkara yang ini luar biasa. Al-huda, petunjuk, ya ini ilmu nafi'. Al-huda itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wattuqa, ketakwaan, ya ini amalus soleh. Amal kesolehan, ibadah. Yang ketiga adalah al-afaf, kehormatan. Terjaga kehormatannya. Tidak jatuh. Tidak dihinakan. Yang keempat, ghina. Ghina nafs, kaya jiwa. Kalau kemudian diberi kaya harta, alhamdulillah. Kalau tidak dikasih kaya, asal cukup, alhamdulillah. Karena itu adalah bukan kuasanya dia. Rezeki adalah di tangan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran, yang merupakan doa orang-orang yang ahlul ma'rifah, orang yang mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, katakanlah, Ya Allah, Malikal Mulk, penguasa segala kekuasaan. Tu'til mulka mangtasa, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Utanzil mulka mimangtasa, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki pula. Watu izzu mangtasa, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Watu dhillu mangtasa, engkau hinakan, engkau jatuhkan kehormatannya siapa yang engkau juga kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu. Nah, makanya kita jaga. Ya ini, dengan kita taat kepada Allah, supaya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita. Kita jauhi dosa kemaksiatan yang akan menjadikan kehinaan. Di dalam surah Al-Hajj, Allah Ta'ala berfirman, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah telah hinakan, maka tidak ada orang yang bisa memuliakan bagi dia. Dan itu betapa banyak kita dapat dalam kehidupan. Manusia kemarin masih dieluk-elukan, dihormati, disanjung. Ya. Tapi ganti hari ternyata jatuh, hina, rendah, dipandang sebelah mata. Itu baru di dunia. Akibat dosa, maksiatan, kedzaliman. Dan dalam ayat tersebut Allah Ta'ala tutup, innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah berikan kemuliaan bagi siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah hinakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Namun tentunya yang demikian ada sebab. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sebuah kaum hingga kaum itu yang merubah keadaan mereka sendiri. Kenapa? Awalnya orang itu mulia kok menjadi hina. Sebaliknya, kenapa yang awalnya orang biasa kemudian menjadi mulia? Dalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian adalah karunia keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Intinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, aballahu illa ayyadulla man asah. Allah tidaklah menginginkan kecuali menghinakan siapa yang bermaksiat kepada Allah. Karena memang kunci kemuliaan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Semakin kuat ketakwaan, semakin kuat kemuliaannya. Semakin jauh dari ketakwaan, semakin jauh manusia dari kemuliaan. Artinya berarti dekat dengan kehinaan. Waqad ja'ala Allah subhanahu, kata Imam Qayyim selanjutnya, waqad ja'ala Allah subhanahu al-izza qarina ta'atih wa dulla qarina maksiatih. Ini perlu dikasih garis atas. Dan sungguh Allah Ta'ala menjadikan kemuliaan itu bersanding, bergandengan dengan ketaatan kepada Allah, sementara Allah jadikan kehinaan, kerendahan itu bergandengan dengan berbuat maksiat kepada Allah. Faqala Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan hanya milik Allah lah kemuliaan, dan milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 8, waqala Ta'ala, Allah juga Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih. Wa antum a'laun, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surah Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau merasa rendah dan jangan engkau bersedih. Tidak lain engkau adalah a'laun, tinggi, in kuntum mu'minin, jika kalian memang beriman. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, selanjutnya kata beliau, wal imanu qaulun wa amalun. Dan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dohirun wa batinun. Yang dohir maupun yang batin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul 'izzah," barang siapa yang menginginkan kemuliaan, "falillahil 'izzatu jami'a," sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Allah yang memiliki kemuliaan seluruhnya. Kemudian Allah Ta'ala memuliakan, memberikan kemuliaan siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah Ta'ala menghinakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka selanjutnya disebutkan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah akan naik kalimut thayyib. Ucapan-ucapan yang baik. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, berupa zikir, berupa doa, tasbih, tahmid, tahlil, qiraatul Quran. Nah, dan mencakup juga ucapan-ucapan yang baik. Nah, itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala, yas'adu ilaihi yas'adu kalimut thayyib. Dan ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat al-ulu. Allah adalah di atas. Ucapan-ucapan yang baik itu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk adalah dakwah ilallah. Karena Allah Ta'ala menyatakan, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah di jalan Allah. Nah, sebaik-baik ucapan adalah dakwah ilallah. Wal amalu salih yarfa'u, dan amal salih yarfa'uhu. Nah, naik kepada Allah, tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Imam Nukayyim menjelaskan ayat ini, ay man kana yuridul izzata fal yatlubha bi ta'atillah wa dzikrihi minal kalimit thayyib wal amalis shalih. Kata beliau menerangkan ayat ini dalam surah Fatir ayat ke-10. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka carilah kemuliaan itu dengan taat kepada Allah, wa dzikrihi, dan dengan mengingat Allah, minal kalimit thayyib, berupa ucapan-ucapan yang baik. Wal amali saleh, dan amal saleh. Itulah kuncinya kemuliaan. Wa fi du'ail kunut, dan di dalam lafaz di antara doa kunut, yang ini adalah riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dan hadis ini adalah sahih. Di antara lafadznya, innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau tolong, orang yang engkau yakni bimbing. Orang yang kau kuatkan. Walaid. Yani Allah yang menjadi walinya, penolongnya, pembimbingnya. Yang memberi petunjuknya. Wala ya'izzu man adait. Dan tidak akan mulia. Man adait. Orang yang memusuhimu. Nah. Yang engkau musuhi. Yang menjadi musuhnya Allah. Sehingga kata Imam Qayyim rahimahullah selanjutnya. Wa man ata'a Allah faqad walahu fi ma ata'ahu fihi. Walahu minal izzi bihasabi ta'ati. Barang siapa yang taat kepada Allah. Sungguh walahu. Allah akan menjadi walinya. Allah akan menolongnya. Allah akan memperhatikannya, menunjukinya, membimbingnya. Allah Ta'ala mencintainya. Fima ata'ahu fi. Disebabkan dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu minal izzi. Maka baginya adalah kemuliaan. Bihasabi ta'ati. Sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah. Semakin taat, semakin mulia. Semakin taat, semakin mulia. Inilah kuncinya. Wa man asahu faqad adahu fi ma asahu fi. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, berarti Allah menjadi musuh dia karena dia memusuhi Allah dengan sebab dia maksiat kepada Allah. Wa lahu minad dulli bihasabi maksiati. Maka dia mendapatkan kehinaan sesuai dengan maksiatnya. Semakin maksiat, semakin hina. Semakin maksiat, semakin hina. Nah, jadi ketika orang bermaksiat sekalipun senang kelihatannya. Nah, hawa nafsunya senang. Syahwatnya senang. Tapi saat itu adalah dia berada di jurang kehinaan. Kerendahan. Jauh dari kemuliaan. Nah, ini poin yang ketujuh, beliau menyebutkan bahwasanya ghaddul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan, itu adalah mewariskan bagi hati sabatan, kekokohan, sajaah, keberanian, wakuah, kekuatan. Nah, yang ini adalah kunci mendapatkan kemuliaan. Delapan, sembilan, sepuluh. Lumayan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.